iso merem kepingin nyawang riko mergo wis sing bisa maning ketemu riko sing ono salai sing bisa sesandingnya nuruti karepe wong hang gedhe jump.